Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku shaimin shaimat rahimakumullah. Saudara telah menikmati rezekinya Allah pada saat ini, mungkin sedang berbuka puasa. Mudah-mudahan berbuka puasa ini di samping kesenangan untuk diri kita, juga kesenangan kelak di hari kiamat sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apakah saudara mengetahui bahwa orang yang sedang berpuasa sebenarnya dia memiliki kesempatan emas, memiliki sebuah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna lis-sha'imi da'watan la turaddu 'inda iftarih." Sesungguhnya orang yang berpuasa saat berbuka puasa memiliki doa yang tidak ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinukil oleh banyak ulama dan para ahli hadis menyatakan hadis ini hadis yang hasan sanadnya. Artinya hadis ini cukup menjadi sebuah kemantapan dalam hati kita bahwa saat kita berbuka puasa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika doa yang kita panjatkan setelah berbuka puasa itu di antara azan dan iqamah, maka bertambah lagi kesempatan doa mustajab dengan dua sebab. Doa di antara dua azan itu, di antara azan dan iqamah itu mustajab, begitu juga doa pada saat berbuka puasa itu mustajab. Karena itu kepada semua saudaraku di semua tempat dimanapun Anda berada, gunakan kesempatan di samping sambil berbuka, maka berdoalah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, "Ya Allah, Engkau yang Maha terpuji." Sampaikan salawat dan salam kepada junjunganmu Nabi Muhammad dan keluarganya. Lalu mohonlah kepada Allah hajat-hajat saudara kepada Allah. Katakan, "Ya Allah, ampuni dosaku. Sayangi aku dunia akhirat." Lalu katakan, "Ya Allah, berkahilah keluargaku, berkahilah anak-anakku, berkahilah rizkiku, mudahkan hajatku." Jangan lupa berdoalah untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Berdoalah, "Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia. Ya Allah, berikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Keberkahan yang akan Kau turunkan dari langit, dari bumi, dan dari seluruh penjuru." Subhanallah, betapa indahnya puasa. Setiap hari kita memiliki kesempatan doa yang mustajab. Karena itu, mulai saat ini dan esok hari, yakinkan doa kita saat berbuka puasa menembus 7 lapis langit dan langsung diterima oleh Allah. Jadikan kesempatan ini adalah kesempatan emas yang selalu kita gunakan sebaik-baiknya untuk setiap harinya. Nah, saudaraku, inilah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa sebuah perubahan. Mudah-mudahan pada saat berbuka puasa tidak hanya kita sambil ngobrol dunia, tidak hanya sambil kita menikmati makanan kita, tetapi juga ada nilai religi dalam berbuka puasa. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Memohonlah, memohonlah, memohonlah kepada Allah, karena Dia sedang menawarkan akan menerima doa setiap orang yang berbuka puasa saat dia berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.